إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pasal yang berikutnya ini diberi judul oleh penyusun kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kalian ilmu. Dan ini merupakan kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam akhir nasihatnya. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wangzur ya bunaya, maka perhatikanlah wahai anakku, ila nafsika indal khudud, kepada dirimu ketika berhadapan dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fatalammah kaifa khifduka laha, maka benar-benar perhatikan ya, bagaimana penjagaanmu terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ra'a ru'iya, maka sesungguhnya barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak melampauinya, tidak melanggarnya, maka niscaya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahmala turika, dan barang siapa yang menelantarkan, meremehkan batasan-batasan Allah, niscaya dia akan ditinggalkan, dibiarkan. Wa inni la adzkuru laka ba'du akhwali, maka sesungguhnya aku akan menyebutkan kepadamu sebagian dari keadaan-keadaanku, la'allaka tanzuru ila ijtihadi, semoga engkau bisa melihat, mengambil pelajaran dari kesungguhan yang telah aku lakukan. Wa tas'alul muwaffiq li, dan engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik ya padaku, ya. Fa inna aktsaral in'ami alayya lam yakun bikasbi, maka sesungguhnya ya kebanyakan, mayoritas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku itu bukan berasal dari hasil usahaku semata, jerih payahku. Wa innama huwa min tadbiril latifi bi, dan sesungguhnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku itu berasal dari zat yang memberikan penjagaan ya pendidikan kepada diriku, yaitu zat yang maha lembut, Allah Subhanahu wa taala. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun aliyah, maka sungguh aku mengingat diriku dalam keadaan dahulu aku memiliki semangat yang tinggi ya. Wa ana fil maktab, dan ketika aku di pendidikan anak-anak ya, mungkin kalau pada masa sekarang itu sekolah RA atau MTQ atau semisalnya ya. Wa ana fil maktabi ibnu sitti sinin, pada saat itu aku berumur 6 tahun. Wa ana qarinu sibyanil kibar, dan aku bersama teman-teman yang usianya lebih tua, lebih dewasa, menjadi teman sekelas mereka. Qad ruziqtu aklan wafiran fi sigar yazidu ala akli suyuh, dan pada saat itu meskipun umurnya baru 6 tahun ya, dimasukkan ke dalam maktab semacam pendidikan anak-anak, namun beliau diberikan rezeki dengan akal yang mumpuni ya, dalam keadaan beliau masih kecil. Akalnya beliau itu, yang beliau miliki itu melebihi akal yang dimiliki oleh orang-orang tua. Ya. Fama adkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'asibyani qattu. Dan aku tidaklah mengingat bahwasanya aku dahulu bermain di jalanan bersama anak-anak yang lainnya sama sekali. Ya. Ya, ini beliau sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Ya, meskipun usianya masih 6 tahun. Wala dhahiktu dhahkan kharijan, dan aku tidak pernah tertawa, terbahak-bahak sampai terdengar oleh yang lainnya. Ya. Dan tentunya ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas anak-anak ya, kebanyakannya pada masa mereka ya bermain. Namun beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk serius dalam talabul ilmi semenjak beliau masih usia 6 tahun. Ya. Hatta anni kuntu wali sab'u sinina aw nahwiha akhduru rahbatal jami. Sampai ketika dahulu aku memiliki umur 7 tahun atau sekitar itu, aku hadir di rahbatal jami, mungkin sebuah tanah lapang atau lapangan di mana berkumpul manusia ya. Ada yang membuat pertunjukan, ada yang membuat ini itu ya, mungkin kalau pada masa sekarang seperti lapangan Merdeka atau yang semisalnya ya, di mana banyak manusia membuat berbagai macam acara di situ ya. Fala atakhayyaru halaqatan musya'bad, dan aku tidak memilih untuk melihat salah satu halaqah kumpulan manusia yang melakukan pertunjukan. Bal atlubul muhaddis, bahkan yang aku cari di lapangan tersebut adalah seorang muhaddis, orang yang berbicara, bercerita. Fayatahaddatsu bisyar, maka salah satu halaqah, orang yang ada di halaqah itu bercerita tentang sirah. Ya. Fa'akhfadu jami'a ma'asma'uh, maka aku pun menghafal seluruh apa yang aku dengar. Wa'adhabu ilal bait fa'aktubuhu. Ya. Aku menghafal seluruh apa yang aku dengar, lalu ketika aku pergi pulang ke rumah, aku tulis semua yang aku dengar dari pelajaran sirah yang beliau dengar di lapangan tadi. Ya. Walaqad wufiqa li Sayyiduna Abul Fadl Ibnu Nasir rahimahullah, dan sungguh telah diberikan taufik Sayyiduna Abul Fadl Ibnu Nasir rahimahullah ya, untuk ya mendikku. Wa kana yahmiluni ila syuyukh, dan dahulu beliau membawa aku kepada para syuyukh, para masyayikh. Fa asma'anil musnad, maka beliau memperdengarkan kepadaku kitab al-musnad wa ghairahu minal kutubil kibar, demikian pula kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab yang besar. Wa ana la a'lamu ma yuradu minni, dan aku pada saat itu tidak mengetahui apa yang beliau inginkan terhadap diriku. Kenapa kok saya dibawa kepada majlisnya para masyayikh, diperdengarkan, dibacakan kepada beliau kitab al-musnad. Wadabita li masmu'ati ila an balagat fanawalani sabtaha, maka pendengaranku, apa yang aku dengar itu aku hafal ya, sampai pada batasan tertentu. Fanawalani sabtaha, lalu diberikan kepadaku dari hadis-hadis yang sabit. Walazamtuhu ila antufiya rahimahullah, dan aku bermulazamah terus bersama beliau, belajar bersama beliau sampai beliau diwafatkan rahimahullah. Faniltu bihi ma'rifatal hadis wan nakal, dan dengan sebab itu aku bisa memperoleh pengetahuan tentang hadis dan penukilan periwayatan hadis. Walaqad kana sibyanu yanziluna ila Dajlah wa yatafarrajuna 'alal jisr, dan sungguh dahulu anak-anak kecil itu umumnya mereka akan singgah ketika ada sebuah pertunjukan, ya, pertunjukan mungkin pertunjukan akrobat, sulap atau yang semisalnya, ya. Lalu mereka berusaha untuk mencari celah di antara jembatan, ya, mungkin misalnya ada jembatan tinggi, di bawahnya ada pertunjukan, ya, saling melongok, ya, berderet di pinggiran jembatan untuk melihat pertunjukan tadi, ya. Wa ana fi zamani sighar akhudhu juz'an, dan aku pada masa kecil tidak seperti itu, ya. Aku mengambil satu juz dari sebuah kitab, wa aqudu khijzatan minan nas ila janibir riqah, dan aku duduk memisahkan diri dari manusia, duduk di sudut yang tidak dilihat oleh manusia, sembunyi. Fa atasaghalu bil ilmi, lalu aku sibukkan diriku dengan ilmu. Subhanallah, ya. Ini keutamaan yang beliau miliki, diberikan taufik untuk serius dengan talabul ilmi semenjak beliau masih usia muda. Summa ulhimtu zuhda fasyaratu sawma, kemudian aku diberikan ilham untuk bisa bersikap zuhud, kemudian aku ikuti hal itu dengan melakukan amalan puasa. Wa tasaghaltu bitaqallul minat ta'am, dan aku tersibukkan untuk terus menyedikitkan makanan, konsumsi, enggak terlalu banyak makan. Wa alzamtu nafsi sabra, dan aku terus, ya, menjadikan diriku dalam keadaan bersabar. Fastamartu wasyamartu walazamtu wa alajtu syahra, aku terus melalui hal itu dengan berjalan, berlari, yakni berusaha untuk meningkatkan semangatnya dalam masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah talabul ilm. Wa alastu syahr, demikian pula aku berusaha untuk menghilangkan rasa kantuk, ya. Walam aqna bi fannin, dan aku tidak pernah merasa puas cukup dengan satu cabang ilmu saja. Bi fannin minal ulum, dengan salah satu cabang dari ilmu. Bal kuntu asma'ul fiqha wal wa'da wal haditha wa attabi'u zuhad thumma qara'tul lughah, bahkan dahulu aku belajar mendengar pelajaran fikih, wa'd, nasihat berupa targhib wa tarhib, demikian pula hadis, demikian pula aku berusaha untuk mengikuti jalannya para orang-orang zuhud, kemudian setelah itu aku belajar lughah, belajar bahasa, nahwu dan yang semisal dengan itu. Walam atruk ahadan min wa yarwi wa ya'idhu, aku tidak pernah tinggalkan seorang pun dari orang-orang yang menyampaikan riwayat, demikian pula memberikan nasihat. Wala ghariban yagdamu ila wa akhduruh, demikian pula tidaklah ada orang yang asing datang ke negeri beliau untuk menyampaikan ilmu, melainkan beliau hadiri majelis orang yang asing tersebut. Ya. Wa atakhayyarul fadha'il, aku memilih hal-hal yang memiliki kandungan keutamaan padanya. Wa kuntu idza urida li amran uqaddimu fi aghlabil ahwal haqqal haqq. Dan dahulu aku apabila ditawarkan dua hal, dua perkara, maka aku akan dahulukan pada mayoritas keadaan sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran, ya, dari dua hal tadi. Fa aqsana tadbiri wa tarbiyati, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bagus dalam memberikan pendidikan kepadaku, ya, mengatur diriku. Wa ajrani ala ma huwal aslah li. Demikian pula Allah jalankan aku kepada sesuatu yang paling memberikan maslahat untuk diriku. Ya. Wa dafa'a 'anil a'da wal hasad wa man yakiduni. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diriku, ya, musuh-musuh, orang-orang yang hasad, orang-orang yang membuat tipu daya pada diriku. Wa hayya'a li asbabal ilma. Demikian pula Allah sediakan untukku, siapkan untukku sebab-sebab untuk memperoleh ilmu. Wa bu'itha ilayyal kutub min haitsu la ahtasib. Kemudian dikirimkan kepadaku kitab-kitab dari arah yang aku tidak sangka-sangka. Wa razaqanil fahma wa sur'atal khifdi wal khata wa judata tasanif wa judata tasnif walam ya'uzuri syai'an minad dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadaku berupa pemahaman, cepat di dalam menghafal, demikian pula memiliki tulisan yang bagus, ya, demikian pula bagus di dalam membuat karya tulis, ya. Walam ya'uzani syai'an minad dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadaku sesuatu dari dunia, dari harta yang banyak, ya. Bal saqa ilayya minar rizqi miqdaral kifayah wa azyad. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala giring berikan kepadaku dari rizki hanya sekedar sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokok beliau, ya. Demikian pula sekedar sebagai bekal untuk beliau bertahan hidup, untuk talabul ilmi dan yang semisalnya, ya. Wa wudi'a li minal qabul fi qulubil khalqi fawqal haddi. Kemudian diletakkan untukku dari sikap penerimaan dari kalangan para makhluk yang melebihi batasannya, yakni apa yang beliau sampaikan berupa ilmu, nasihat, itu manusia menerimanya. Wa auqa'a kalami fi nufusihim fala yartabuna bi sihhatih. Dan apa yang aku ucapkan itu mengena di dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka tidak ragu tentang kesahihan apa yang aku ucapkan. Wa qad aslama ala yadi nahwa min mi'ataini min ahli dhimmah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik untuk masuk Islam melalui tanganku sekitar 200 orang dari kalangan ahlu zimmah, orang-orang kafir yang berada di bawah perjanjian kaum muslimin, tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Walaqad taba fi majalisi aktsaru min mi'ati alfin. Dan sungguh telah bertaubat, Allah jadikan mereka bertaubat di dalam majlisku lebih dari 100 ribu. Ya, 100 ribu orang yang hadir di majlisnya beliau bertaubat. Ya. Wa qata'tu aktsar min 20 alfa salifin mimma yata'annahu al-juhal. Dan sungguh aku telah putuskan rantai perbudakan dari 20 ribu dari orang-orang terdahulu yang pernah ditahan oleh orang-orang jahil. Ya. Beliau dengan sebab ucapannya Allah jadikan mereka sadar. Ya. Kemudian membebaskan budak-budak yang mereka tahan. Walaqad kuntu aduru alal masyayih lisima'il hadis. Dan dahulu aku berkeliling pada para masyayikh untuk mendengarkan hadis. Fayanqati'u nafsi minal adu li'al asbaq. Maka aku putuskan diriku untuk menghilangkan segala hal yang menghalangi, ya, dari usaha untuk mendengarkan hadis dari para masyayikh agar aku tidak kedahuluan dengan yang lainnya. Wa kuntu asbahu wa laysa li ma'kal. wa amsi walaysa li ma'kal, dan dahulu pernah ya, aku ketika masuk waktu subuh aku tidak memiliki makanan ya. Demikian pula ketika masuk waktu sore juga sama, tidak punya makanan ya, karena sibuk dengan thalabul ilmi, fokus ya. Ma'adzallani Allahu li makhlukin qattu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku rendah, merendahkan diri kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada mereka. Beliau sabar dengan keadaan itu. Ya. Walakinnahu saqa rizqi lisyanati irdi, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan rezekiku sekedar untuk menjaga kehormatanku. Walau syarahtu akhwali latala syarhu, dan jika aku jelaskan keadaanku pada masa dahulu, niscaya akan sangat panjang penjelasan yang akan disebutkan ya. Beliau mencukupkan dengan ini, waha ana qataru ma alat hali ilaihi, dan inilah saya ya, sungguh telah engkau lihat menjadi apa saya sekarang ya. Wa ana ajma'uhu laka fi kalimatin wahidah, dan aku akan kumpulkan apa yang aku jalani pada masa-masa dahulu ya, dengan satu kalimat saja ya. Ya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan ajarkan kepadamu ilmu ya. Maka ini merupakan kisah masa beliau dalam thalabul ilmi. Mengapa beliau memiliki ilmu yang demikian banyak ya. Semuanya adalah dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab apa yang beliau amalkan, dari berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, meninggalkan hal-hal yang akan menghalangi seorang dari thalabul ilmi ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau ilmu. Beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan ayat ini juga semisal dengan ayat yang telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ya, ketika seseorang ya, seorang hamba menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan tanda kebahagiaan ya, tanda keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan urutan balasannya akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Allah sebutkan 4 hal sebagaimana telah kita sebutkan, jelaskan pada pelajaran sebelumnya, yang masing-masingnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Yang pertama, yang menjadi syahid dari ayat yang telah kita sebutkan, yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kita al-furqan. Apa itu? Huwal ilmu wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad dalal wal haq wal batil wal halal wal haram wa ahlus sa'adah wa ahlus saqawah ya. Yaitu ilmu, petunjuk, yang dengan ilmu dan petunjuk tadi, seorang hamba yang memiliki hal itu akan bisa membedakan mana jalan yang mengantarkan seorang pada hidayah, petunjuk yang sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, mana jalan-jalan kesesatan. Bisa membedakan yang hak, demikian pula yang batil, yang halal dan yang haram. Jalan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, demikian pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Yang kedua, ketika seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Demikian pula yang ketiga, takfirus sayyiat wa magfiratuz dzunub. Dihapuskan kesalahan, demikian pula diampuni dosa-dosa. Apabila disebutkan takfirus sayyiat sendirian, maka magfiratuz dzunub, diampuni dosa, masuk dalam lafaz yang pertama. Apabila disebutkan magfiratuz dzunub, maka takfirus sayyiat, dihapuskan kesalahan, juga masuk dalam lafaz magfiratuz dzunub ketika disebutkan salah satunya. Namun apabila dipisahkan, disebutkan dua-duanya, maka takfirus sayyiat itu ditafsirkan dengan diampuninya dosa as-shagair, ya, dosa-dosa kecil, ya. Demikian pula magfirud dzunub ditafsirkan dengan diampuninya dosa-dosa besar, ya. Adapun yang keempat adalah pahala yang besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah berikan kepada orang-orang yang lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hawa nafsunya. Demikian pula ayat ini juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih, dalam surat Al-Hadid. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Apa balasannya? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan berikan kepada kalian dua sayap dari, ya, dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan ampuni kalian. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha rahmah. Ya. Maka dalam ayat yang lafaz yang pertama, ya, mana yu'tikum kiflaini min rahmatih, ya, bermacam-macam penafsiran para ulama. Ayat ini diarahkan kepada ahlul kitab yang dahulu beriman kepada para rasul yang diutus sebelum Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu ketika diutus Nabi alaihi salatu wasalam, beriman kepada rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya. Maka mendapatkan dua pahala. Ada pula yang menafsirkan mendapatkan dua pahala dengan sebab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diamalkan dengan takwa tadi. Ya. Ada pula yang menafsirkan dua bagian dari pahala Allah Subhanahu wa taala, ada yang pertama balasan dari seorang hamba ketika menjalankan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang satunya disebabkan karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya apa? Pada ayat selanjutnya, lafaz selanjutnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Ayyutikum ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahli wa yaghfir lakum as-sayyi'at. Kata Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah, yakni Allah akan berikan kepada kalian ilmu, petunjuk, cahaya yang kalian berjalan dengannya di tengah kegelapan kejahilan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maka ini merupakan kesimpulan yang sangat bagus yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah Subhanahu wa taala. Salah satu thariqah untuk mendapatkan ilmu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sesuatu yang akan menghalangi seorang dari ilmu. Ya. Ketika seseorang, ya, berusaha untuk terjatuh dalam amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pada dirinya, ya. Perhatikan perbedaannya, ya. Ketika seorang thalibul ilm terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bedakan ketika dia dalam keadaan takwa dan bedakan ketika dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan temukan perbedaan itu. dia akan mendapatkan rasa sulit ketika terjatuh dalam amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Meskipun dia mengatakan itu merupakan shagair, dosa-dosa kecil. Karena disebutkan oleh para ulama, tidak ada yang namanya as-shagair apabila dilakukan dengan terus-menerus. Demikian pula sebaliknya, tidak ada kabair kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Apakah ucapan, apakah pandangan mata, apakah kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, ya, yang dia lakukan secara terang-terangan atau tersembunyi sendirian. Ya. Kalau yang lainnya tidak melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya, apa yang diucapkan oleh para hambanya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Ingat hadis yang berkisah tentang surat Al-Mujadalah. Ya. Ketika ada seorang wanita yang mengadukan suaminya. Suaminya mengatakan, kamu itu sudah seperti punggung ibuku. Kemudian ketika suaminya datang, ingin mendatangi istrinya, istrinya tidak mau. Tanya dulu kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, bolehkah seperti itu? Rasulullah dan wanita tersebut berbicara. Ya. Demi dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha di samping kamarnya tidak mendengar pembicaraan mereka berdua. Allah turunkan ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, tapi mendengar pembicaraan yang tidak didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di tempat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Allah Maha melihat para hamba-hambanya. Maka hati-hati dari as-shagair. Ya. Apapun bentuknya. Waliyadzubillah. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu dilakukan secara terus-menerus. Bahkan termasuk dari musibah ketika dia berani untuk mengatakan secara terang-terangan kepada saudaranya kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya. Demikian pula termasuk musibah dia ajarkan kemaksiatan itu kepada saudara-saudaranya, bahkan adik-adiknya. Waliyadzubillah. Hati-hati dari hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a." Ini dalam masalah ketaatan. Ya. Ketika seorang membuat satu sunnah, mengajarkan satu ajaran di dalam Islam, diikuti oleh yang lainnya, dia dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengajarkan satu sunnah yang buruk di dalam Islam, satu amalan kemaksiatan atau yang semisalnya, lalu diamalkan setelahnya apa yang diajarkan itu, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Ya. Maka akan dicatat untuknya dosa seperti orang yang beramal dengannya, yang mengikuti arahannya, yang mengikuti ajakannya, melakukannya, maka dia juga dapat dosa. Ya. Tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Ya. Waliyadzubillah. Maka apabila kemaksiatan itu dia lakukan terus-menerus, demikian pula ketika kemaksiatan itu diikuti oleh yang lainnya, maka tidak ada tersisa dalam kalbunya tempat untuk menampung ilmu. Ya. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan." Dihadapkan fitnah-fitnah pada hati-hati manusia itu seperti tikar yang dianyam satu persatu. Fa ayyukal bin ankaraha Fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Ya. Maka hati manapun yang mengikutinya, maka akan dituliskan, diberikan pada hatinya itu satu titik berwarna hitam. Fa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun sauda. Apabila hati tersebut menerimanya, maka akan dituliskan, diberikan pada hatinya satu titik berwarna hitam. Ya. Hatta tasiru ala qalbain. Sampai hati-hati manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Mislu abyad. Ala abyadu misla sofa fala tadurhu fitnatun madamatis sama'u wal ard. Samawatu wal ard. Satu hati yang ketika datang fitnah kepada dirinya, dia tolak, dia ingkari, dia tidak mengikutinya, maka hati itu akan jadi hati yang putih bersih seperti batu yang keras. Maka kapanpun fitnah itu datang, tidak memberikan pengaruh kepadanya selama-lamanya. Ya, wal akhir aswadu murbadan. Hati yang lainnya hati yang hitam legam. Ya. Apa akibatnya? Ketika hatinya sudah hitam legam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Ya. Hitam legam kalkusi mujahiyah, seperti cangkir yang terbalik, seperti ini misalnya, ya. Ini misalnya cangkir, ini berlubang. Kalau keadaannya seperti ini, dikasih air nampung. Ya. Dikasih ilmu, dia terima. Tapi kalau hatinya sudah hitam legam, seperti terbalik seperti ini. Antum siramkan air, tidak akan terisi, tumpah. Tidak ada tempat untuk ilmu di dalam kalbu yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika kemaksiatan itu dilakukan setiap hari? Bagaimana ketika kemaksiatan yang dia lakukan itu diajarkan dan diikuti oleh yang lainnya? Khawatirlah ketika hati itu seperti kalkuzi mujahiyah, gelas yang terbalik, yang menjadikan dia tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, demikian pula tidak mampu mengingkari kemungkaran kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, waliyatu billah. Maka benar kata al-imam asy-syafi'i rahimahullah ketika tanya kepada al-imam waqi, ya. Ya. Apa kata al-imam waqi? Kata imam syafi'i, ya, fa'arsadani ila tarki ma'asi. Maka beliau membingku untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ilma nur wa nurullah la yu'tahu asi. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang lainnya, ketika seseorang ingin memberikan nasihat kepada yang lainnya, kepada putranya atau yang lainnya, ya, ini merupakan contoh amalan dari orang tuanya. Hendaknya orang tuanya itu berusaha untuk mencontohkan lebih dahulu apa yang dia nasihatkan, apa yang diucapkan. Ya, sehingga apa yang disampaikan itu lebih mudah diterima oleh yang diberikan nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.